Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah, masih pada hadis Abu Hurairah dalam bab Maja'a fi Sihr, yaitu sampai pada potongan hadis wa aklur riba, termasuk dari sab'ul mubiqat, tujuh dosa yang menghancurkan orangnya, pelakunya, adalah memakan riba. Nas'alullah al-afiyah. Ay tanawuluhu bi ay wajhin kan. Artinya memakan riba, mengambil riba dengan cara apapun. Artinya lafadz hadis memakan riba tidak harus uang riba itu dimakan. Penjelasan beliau, dengan cara apapun, walaupun itu digunakan sebagai pakaian, untuk kendaraan, untuk rumah, tempat tinggal, dan hajat-hajat lainnya sama. Hanya saja Rasul katakan, wa aklu riba, dimakan riba, karena keumumannya harta yang diperoleh, yang didapati orangnya untuk makan. Walaupun hukum lebih umum dari itu. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang makan riba tidak akan bangkit di yaumul qiyamah kecuali seperti orang yang bangkit dalam keadaan disambar oleh syaitan, seperti orang linglung, seperti orang gila, tidak tahu apa yang dia perbuat, dia ucapkan. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, wa huwa mujarrab li su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, dan itu mujarrab, artinya dari pengalaman hidup, fakta di masyarakat makruf bahwa orang-orang yang terbiasa dengan riba mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzu billah, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati jelek. Bagaimana tidak dia mengumumkan perang dengan Rabb-nya. Fa'dhanu biharbin minallah. Matinya dalam keadaan jelek, su'ul khatimah, dan dibangkitkan pun seperti orang yang kesurupan syaitan. Riba secara bahasa asal maknanya tambahan. Sesuatu yang bertambah, itu riba. Dalam definisi fuqaha, riba itu tafadhul fi aqdin baina asya yajibu fiha tasawi. Adanya perbedaan, enggak sama, dalam satu akad, di antara barang-barang riba yang seharusnya wajib di situ sama, enggak boleh beda, tidak boleh salah satunya lebih dari yang lain. dalam satu akad Barang-barang riba ini terjadi padanya perbedaan, maka itu riba. Korma termasuk barang riba. Maka misalnya korma 1 ton ditukar barter dengan korma 1/2 ton, riba, haram. Walaupun itu orang akan beralasan, oh beda ini korma 1 ton ini korma biasa, misalnya apa sufari atau apa misalnya. Sementara yang 1/2 ton ini ajwa, mahal. Sama. Alasan apapun ketika itu barang riba tidak boleh ada beda padanya. Wa nas'u fi 'aqdin baina asya' yajubu fiha taqabud. Atau begitu pula termasuk riba dalam satu akad ada pengunduran penyerahan barang-barang riba, sementara wajib di situ taqabud. Taqabud itu yadan biyadin, ha'an wa ha, langsung serah terima. Penjual menerima harga, pembeli menerima barang, harus dalam perkara-perkara yang memang diharuskan di situ taqabud, harus ada serah terima di majelis, di akad. Ketika ada penundaan, ini uangnya sekarang, barangnya nanti, atau barangnya saya ambil dulu, uangnya nanti, sementara wajibnya di tempat, maka itu juga riba. Oleh sebab itu riba mereka sebut ada riba fadl, riba yang karena perbedaan tadi, 1 ton dengan 1/2 ton, 1 kilo dengan 1 gram dan semisalnya. Yang kedua riba nasi'ah, tadi ada penundaan penyerahan barang atau harga yang semestinya itu diserahkan di majelis. Barang-barang riba Rasul sebutkan di dalam hadis, adz-dzahab bidz-dzahab, al-fidza bil-fidza, wal-bur bil-bur, wat-tamr bit-tamr, wasy'ir bisy'ir, wal-milh bil-milh. Emas, perak, gandum, kurma, syair, syair mirip gandum, biji-bijian, dan garam, emas, perak, gandum, kurma, syair, dan garam. 6 ini barang riba. Artinya barang riba tadi tidak boleh ada beda padanya selama itu satu jenis. Emas dengan emas gak boleh. Oh, ini emas dari luar negeri misalnya, ini emas buatan pabrik itu, bagus, terkenal mereknya, gak bisa. Terus gimana? Ya punyamu 10 gram aku bisa tukar dengan cincin ini, misalnya itu gelang, 7 gram, 10 dengan 7 gram, riba, emas dengan emas, perak dengan perak juga sama. Begitu pula gandum dengan gandum, korma dengan korma, seperti tadi jenisnya beda, syair dan juga garam. Dan ini ijma, kesepakatan fuqaha, 6 barang riba yang tidak boleh ada perbedaan padanya sesuai nas hadis dan ijma para fuqaha. Terkadang dua macam riba ini bisa terjadi dalam satu akad sekaligus. Ya riba fadl, ya riba nasi'ah. Misalnya, ini aku punya emas lantaan. Emas lantaan berapa? 100 gram mungkin. 100 gram. Tapi tuker apa? Tuker ini perhiasan, dikumpulkan. Jumlah total perhiasan itu setelah ditimbang misalnya 40 gram. Tapi deal. Penjual mengeluarkan 40 gram emas hiasan. Si pembeli ini membawa satu lantak 100 gram emas wungkul. Dia ambil perhiasannya karena teman, kenal, baik. Tapi mas lantakmu besok tak bawa ke sini. Maka ini dua riba sekaligus. Riba fadl karena beda timbangannya. Riba nasi'ah karena ada penundaan, penyerahan. Barang riba yang seharusnya di tempat diserahkan. Dengan demikian, enam jenis barang riba ini wajib padanya dua perkara. Yang pertama, tasawi, harus sama. Segram-segram, 10 gram, 10 gram, satu ton, sekilo-sekilo. Yang kedua, takobut. Ada serah terima langsung di majelis. Yadan biyadin, dalam lafaz hadis. Ha'an waha', disebut ha'an waha'. Karena kalau dalam bahasa Arab, mereka sebutkan lafaz itu biasa dalam jual beli. Ha, ini si penjual pun mau menyerahkan barangnya. Ha, ini barangnya, ini uangnya. Ha'an wa ha. Ada serah terima di majelis. Jika berbeda jenis barang-barang riba ini, walaupun sama illatnya, sebab yang dikarenakan hukum itu ada, atau sama tujuan maksud dari barang tersebut, maka yang ada nasi'ah, yang ada riba nasi'ah, bukan riba fadl. Dengan demikian, misalnya, beda jenis sekarang, emas dengan perak, jenisnya beda dari enam tadi. Kalau tadi sama emas dengan emas, korma dengan korma. Ini sekarang emas dengan perak. Apa boleh riba fadl padanya? Boleh. Karena beda jenis dan harganya pun beda nilainya. Satu gram emas berapa? Taruh 500 ribu kurang lebih. Perak satu gram paling 50 ribu, 40 ribu. Dengan demikian boleh beda. Kamu beli perak misalnya 10 gram, kamu bayar, ini saya bayar dengan emas 1 gram. Boleh. Beda timbangannya, ya enggak apa-apa, karena jenisnya beda. Selama ada takobut, ada serah terima di majelis dalam satu akad. Dengan demikian, tidak boleh adanya nasi'ah. Nasi'ah itu penundaan. Misalnya, kalau contoh tadi, 10 gram perak dengan 1 gram emas. Ya Khair, ini tak bawanya dulu 10 gram perak. Emasnya mana 1 gram? Ya, minggu depan tak serahkan. Misalnya, gak boleh. Karena nasi'ah tetap ada. Ilatnya sama, yaitu iwat. Kedua-duanya alat tukar. Nilai tukar yang biasa digunakan orang. Maka jika beda jenis, boleh fadl, boleh beda, tidak boleh nasi'ah. Tidak boleh nasi'ah penundaan. Makanya Rasulullah sebutkan fa idhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika beda jenis-jenis ini yang 6 ini, maka jual terserah kalian, boleh beda nilai, beda timbangan, selama ada serah terima langsung. Tadi catatan yang perlu diperhatikan, sama tujuan atau maksud dalam benda yang dimaksud atau jenis riba yang dimaksud. Sehingga keluar dari ini jika berbeda tujuan yang dimaksud dengannya, misalnya emas, kita tahu sebagai induk mungkin untuk nilai tukar, bahkan sampai hari ini ma'ruf, dan urusannya dunia internasional, nilai dolar, nilai ini, nilai itu, erat kaitannya dengan harga emas. Begitu pula perak, nilai tukar. Sebagai nilai tukar, beda dengan beberapa jenis yang Rasul sebutkan. Gandum, korma, ini bukan nilai tukar, tetapi bahan pakan. Untuk makanan, gak ada orang beli ini itu bayar dengan korma. Beli ini itu dengan gandum. Mungkin zaman dulu barter ini, tapi secara umum bukan nilai tukar itu. Nilai tukar emas. Dan masih ada. Sampai sekarang orang beli rumah, beli tanah, gak dibayar uang, dibayar emas lantaan misalnya. Ini saya punya 5 lantak, 10 lantak, gak bayar uang. Dan mereka tahu nilainya sekian, sekian, sekian per gramnya. Sudah deal, jadi transaksi. Beda dengan jenis yang lain tadi, gandum, korma, garam, syair, ini bahan pangan untuk konsumsi, untuk makan. Dengan demikian, karena beda tujuan barang jenis yang dimaksud, boleh jual beli satu sok misalnya sekian kilo dibeli dengan sekian gram emas pisah mereka dalam keadaan beda nilai yang ditukarkan, ini emasnya 5 gram misalnya, gandumnya misalnya dapat dua kintal misalnya. Beda ini dua kintal ini cuman sekian gram, boleh. Bahkan boleh pula kalau itu nasi'ah. Kalau itu nasi'ah. Sudah sini. Tak bawa dulu gandumnya dua kintal masukkan mobil. Ya akhir. Emasnya besok. Boleh? Boleh. Karena beda tujuan yang dikehendaki dari benda ini, jenis ini. Emas nilai tikar. Nilai sebagai untuk jual beli. Perak pun begitu. Gandum tadi untuk pangan. Maka boleh padanya nasi'ah, bahkan boleh padanya fadl. Beda timbangan boleh. Dengan tanpa takobut juga boleh. Kalau ditanya alasannya tadi, fuqaha katakan emas sebagai nilai tukar, gandum untuk pangan. Nah, tadi kenapa kalian tidak membolehkan emas dan perak? Karena kedua-duanya nilai tukar. Ketika sama tujuannya sebagai nilai tukar, yang boleh adalah fadl, perbedaan 1 gram dengan 10 gram dengan 100 gram. Tapi nasi'ah tidak boleh. Tapi ketika tujuannya beda, makna benda ini beda, boleh fadl, boleh nasi'ah padanya. Yang jelas Rasul sebutkan termasuk dari sab'ul mubiqat adalah aklur riba, memakan riba. Dalam hadis Ibnu Abbas, qadiman nabi wa hum yaslifun fi thimar asana wa sanatain. Faqala man aslafa fi syai' fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ketika Rasul datang, orang di Madinah biasa melakukan salaf atau silaf, yaitu hutang piutang dalam barang, buah atau semisalnya. Sehingga satu tahun dibayar nanti dua tahun. Maka Rasul katakan boleh barang siapa yang melakukan salaf, maka hendaklah itu dengan timbangan yang maklum, satu ton, dua ton misalnya, atau kail yang maklum, takaran yang maklum, satu ranjang, dua ranjang, seratus ranjang. Ila ajalin maklum, dan waktunya pun maklum, berapa bulan, berapa tahun. Dengan demikian ketika Rasul katakan fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, kalau beda jenis jual semau kalian selama itu ada serah terima langsung. Ini tidak secara umum yang difahami dari hadis ini. Taqabut tidak disyaratkan jika beda nilai atau tujuan dari benda tersebut. Taqabut disyaratkan kalau sama tujuan barang tadi, sama. Seperti perak, emas, tujuannya sama sebagai nilai tukar, maka enggak boleh. Kalau tidak ada taqabut, tidak ada serah terima dalam majelis. Tinggal kalau selain dari enam yang Rasul sebutkan. Rasul sebutkan riba pada enam ini. Emas, perak, gandum, syair, korma, garam. Bagaimana dengan yang selain enam ini? Khilaf di kalangan fuqaha. Zahiriyah mengatakan tidak ada riba kecuali pada enam yang Rasul sebut. Khalas. Rasul katakan al-bur bil-bur, syair bil-syair, tamar bil-tamar. Ya hanya itu riba. Enam ini saja. Selain itu enggak ada riba di situ. Karena kias tidak ada dalam madhab zahiriyah, tidak dipakai. Dengan demikian, konsekuensi madhab zahiriyah karena hanya terbatas pada nas 6 yang disebut Rasul, benda selain yang disebut, enggak ada riba, mau beda, mau menunda, boleh. Misalnya, kamu punya beras, petani beras, hasil panenmu berapa? Ada 10 ton. Kamu enggak butuh semuanya 10 ton. Kalau kamu ambil 5 ton. Kamu membutuhkan jagung misalnya. Kamu datangi petani jagung. Kamu juga panen jagung, iya. Aku punya beras ini 5 ton. Tipe apa misalnya? IR64 atau apa. Ya, Her, ini jagungku hibrida atau apa. Aku punya 5 ton. Tapi harga beras lebih mahal dari jagung. Jagung paling 5.000 satu kilo. Tapi kalau begitu, 5 ton ini kamu bayar dengan 10 ton jagung. 5 ton beras dengan 10 ton jagung. Menurut zahiriyah boleh. Karena bukan dari 6 yang Rasul sebutkan. Bahkan mereka katakan zahiriyah boleh kalau ada nasi'ah. Nih, 5 tonnya bawaan sudah. Lah 10 ton jagung, besok saja kirimen. Boleh menurut zahiriyah. Karena tidak termasuk 6 barang riba yang Rasul sebutkan di dalam hadis. Adapun madzhab fuqaha Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah mengkiaskan riba pada selain 6 yang Rasul sebutkan. Hukumnya terkena juga kepada selain yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Hanya saja khilaf mereka terkait apa ilatnya, apa sebab yang karenanya hukum riba haram di situ. Ilat pada barang-barang yang selain 6. Satu, mereka sebutkan al-kail ma'al iddikhar ma'at tu'um. Tiga, satu, al-kail itu ditakar, sesuatu yang ma'ruf ditakar. Ya, takaran, satu ranjang, satu karung. Kedua, itu ma'ruf biasa disimpan oleh orang. Kurma, gandum, disimpan ma'ruf. Begitu pula yang ketiga, itu dikonsumsi, dimakan. Kurma dimakan. Maka ilat ini ada pada selain 6 ini, pada selain kurma, pada selain gandum, misalnya beras. Beras juga ditakar. Bahkan di beberapa tempat sampai sekarang di Jakarta misalnya beberapa daerah Kamu beli beras gak ada di kilo, di literi. Dia pakai literan minyak gas itu. Beri 1 liter, 2 liter. Gak ada orang beli beras 1 kilo, 2 kilo. Al-Muhim. Ditakar. Ada pada beras, ada pada jagung. Ada pada yang lainnya. Yang kedua itu disimpan. Maruf, beras juga disimpan. Kamu beli beras 1 karung untuk 1 bulan, 2 bulan di rumahmu. Disimpan. Taruh di kosmos atau semisalnya. Yang ketiga itu dimakan. Bahan utama makanan dikonsumsi. Apa bedanya dengan korma, dengan gandum? Sama. Adapun emas dan perak, maka ilatnya adalah atsamaniyah, nilai tukar, barang berharga. Jenis sekaligus itu nilai tukar. Kenapa disebut jenis? Agar mencakup segala bentuk jenis emas. Agar mencakup segala bentuk jenis emas. Agar tidak dikatakan jenisnya beda kok. Sehingga disimpulkan misalnya ini kan emas lanta. Emas lanta itu emas dicetak di cetakannya wungkul begitu kayak coklat yang kamu makan. Wungkul begitu. Adapun ini kan hiasan sudah diolah. Ada nilai seninya misalnya. Repot bikinnya ini tukang seninya. Bikinnya jelimet bikin cincin segitu indahnya. Ada mata-matanya misalnya. Diamond atau apa. Ini anting-anting, ini kalung, ini gelang, ini macam-macamnya. Padahal jenisnya sama, emas. Cuman ini lantaan, itu hiasan. Perhiasan. Makanya dikatakan ilatnya satu jenis. Maka jenisnya sama, haram, gak boleh, riba. Walaupun itu beda bentuk. Ini lanta, itu hiasan. Yang kedua tadi, thamaniyah. Sebagai nilai tukar. Oleh karena itu, masuk di dalamnya, emas perak sebagai nilai tukar sama seperti mata uang yang ada di zaman kita sekarang. Dinar, dirham, dan mata uang yang lain. Dolar, rupiah, euro, atau yang lainnya. Karena itu juga untuk nilai tukar. Kamu beli, kamu bayar, kamu ini pakai uang. Nah. Maka posisinya sama seperti emas dan perak. Adapun garam, kata Syekhul Islam, ini bisa masuk kategori Al-Qut, sama seperti korma gandum. Dikonsumsi. Ma'ruf garam dipakai. Masak dipakai, makan. Maka disamakan seperti korma dan gandum. Memang bukan makanan pokok, tetapi daruriyat. Dibutuhkan sangat dalam makanan. Makanya kalau tanpa garam cepat rusak. Orang bikin gandum misalnya tanpa dikasih garam 2-3 hari membusuk dan rusak. Garam termasuk mengawetkan, bisa bertahan lama. Al-Muhim, dia termasuk dibutuhkan dalam makanan, maka kata Syekhul Islam disamakan seperti bahan pangan, sama seperti gandum, korma. Dengan demikian, dia masuk dalam kategori yang sama. Ketika Rasulullah SAW sebutkan aklur riba, jika kembali kepada emas perak dan sama seperti hukumnya adalah mata uang, kalau itu dalam mata uang yang sama, maka tidak boleh ada riba padanya. Tidak boleh ada riba padanya dengan alasan apapun. Seperti kalau mau Id ya, orang butuh uang kecil untuk dibagi-bagi ke anak-anak. Daripada antri lama di BI, sudah banyak yang menjajakan di pinggir jalan tanpa antri. Tapi dengan nilai yang beda, kamu tukar 100 ribu wungkul, satu lembar merah, tukar 5 ribuan misalnya, paling dikasih kepada kamu 90 ribu, dia untung 10 ribu, haram. Karena satu jenis, satu mata uang. Maka tidak boleh ada perbedaan nilai padanya. Begitu pula kalau logam, misalnya itu pecahan berapa, 200 atau 500 dari logam, mungkin dihargai karena ini logam lebih mahal ini itu, maka 10 ribu uang kertas, kalau kamu tukar logam misalnya, ditukar sama dia cuma 8 ribu atau 7 ribu misalnya, karena ini logam lebih mahal nilainya, tidak boleh. Selama itu sama satu mata uang, sama-sama rupiahnya. Adapun jika itu beda mata uang, maka fatwa para ulama membolehkan ketika itu beda mata uangnya, nilainya jadi beda. Satu dolar US misalnya dihargai berapa? 13.500, boleh. Satu rial dihargai 3.700 misalnya, boleh. Karena beda mata uang, maka tidak terjadi riba fadl padanya. Yang jelas seperti hadis sebutkan, aklur riba, karena makan itu yang banyak digunakan pada harta. Manfaat yang paling besar pada makanan. Tetapi hukum lebih umum dari itu, baik digunakan untuk tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dan semisalnya, haram. Wa aklu malil yatim. Kemudian Rasul katakan, aklu malil yatim, termasuk 7 dosa yang menghancurkan memakan harta anak yatim. Sama, memakan artinya melampaui batas, mendolimi anak tersebut pada hartanya. Kama qala ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, mereka makan hanya api neraka di perutnya, dan akan terjerumuskan mereka ke dalam neraka sa'ir sebagai azabnya di yaumul qiyamah kelak. Al-yatim, atau masdarnya yutm, al yutmu, definisi para ulama, man mat mata abuhu qabla bulughi, ditinggal mati bapaknya sebelum dia baligh, maka yatim. Baik itu anak laki maupun wanita disebut yatim. Ketika ditinggal mati bapaknya sebelum dia baligh. Dengan demikian, ketika seorang anak sebelum baligh-nya ditinggal mati oleh ibunya, maka itu bukan yatim namanya. Tidak disebut yatim. Tidak secara syariat, tidak pula secara bahasa. Karena dalam bahasa al-yutm, masdarnya yatim, makna asalnya adalah infirad. Ketika orang itu menyendiri, al-yutm al-infirad. Menyendiri bagaimana maksudnya menyendiri? Menyendiri dari penghasilan. Dalam artian dia gak bisa menghasilkan untuk hajatnya, kepentingannya dipenuhi oleh bapaknya. Bapaknya yang kerja, dia tinggal dikasih uang, dikasih ini dibelikan apa hajatnya. Maka dia menyendiri dari penghasilan, gak bisa bekerja, namanya belum baligh. Maka yatim. Sementara kalau ditinggal mati ibunya sekalipun, bapaknya masih kerja. Kebutuhan dia masih tercover semua. Makanya gak disebut yatim. Ketika dia ditinggal mati oleh ibunya, bapaknya yang bertanggung jawab. Dikhususkan penyebutan harta anak yatim karena dia lebih pantas dirahmati. Lebih pantas dikasihani. Karena gak ada yang melindungi hak-haknya. Makanya dalam hadis Rasul katakan, inni Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, aku memberatkan hak dua orang. Memberatkan artinya uharrij, hati-hati, berat urusannya kalau kamu mendolimi. Berat dosanya, besar kalau kamu melampaui batas pada mereka, dua yang lemah, al-mar'ah wal yatim, istrimu dan anak yatim. Istrimu, bagaimana kamu mau sakiti, kamu caci maki, kamu cela, kamu tampar, kamu tendang misalnya, kamu pukul. Dai perempuan mau bisa apa? Balas gak bisa. Paling-paling nangis. Mau lari ke orang tuanya, apalagi dia ngerti ilmu misalnya, gak boleh, haram. Apalagi orang tuanya di luar pulau sana misalnya, luar kota jauh. Masa mau lari naik bis sendirian? Dia tahu itu dosa. Miskin, lemah. Kalau laki, misalnya itu orang laki, kamu sakiti gitu, misalnya gak mampu balas, dia bisa minggat. Naik bis mau kemana terserah dia, tanpa mahram gak masalah, wong laki. Nah, tapi ini perempuan, serba terbatas, dhaif. Makanya diberatkan haknya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yatim, anak yatim. Kalau itu punya bapak, bapaknya yang melindungi. Dia mau ditipu, didolimi orang. Siapa nipu kamu? Itu orang jualan es itu misalnya. Tunjukkan bapak, di mana? Di mana? Ngamuk bapaknya. Ini orangnya pak. Kamu nipu ya? Ini, kembalikan uang anak ini. Punya bapak, ngelindungi. Nah, tapi anak yatim ini siapa yang mau berbuat begitu? Enggak ada bapaknya. Enggak ada yang mau peduli, mau dimakan hartanya, mau dia apa. Lemah. Makanya Rasul beratkan hak keduanya, wanita dan yatim. Oleh karena itu memakan harta mereka besar dosanya. Aklum alil yatim. Sudah masuk Isya? Belum. Adzan. Kita cukupkan sekian, insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.